Ayo, mana kemarin? Ajin, bacain. Innahum fi atribatil mauta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dan insya Allah pada malam pada sore hari ini sampai pada pertanyaan yang ke-11 dari permasalahan seputar kalimat Wahhabiyah atau kalimat yang diucapkan oleh musuh-musuh dakwah dengan ucapan Wahhabi. Pertanyaan yang ke-11. Qala rahimahullah ta'ala, man huwa sahibu kitab kashfi al-irtiyab an atba'i Muhammad bin Abdul Wahhab wa ma haqiqatu hadzal kitab. Man huwa, ini siapa? Dia yang memiliki kitab atau penulis kitab yang berjudul Kashful Irtiyab, menyingkap keraguan, an atba'i Muhammad bin Abdul Wahhab, tentang pengikut-pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia ini menyingkap keraguan tentang pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Artinya, yang diinginkan dengan judul kitab ini banyak orang yang ragu tentang pelanjut dan penerus dakwanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Apakah mereka ini orang baik atau orang jelek? Para penerus ini dan para pengikut. Maka disingkap tentang keraguan tersebut oleh penulis kitab tersebut. Dan apa hakikat tentang kitab tadi? Kitab ini Kashfu apa? Kashfu al-Irtiyab ini. Jawaban beliau, sahibul kitab wa Muhsin Amin al-Amili rafidiyun khabithun yad'u ila syirik fa huwa yujizu ay yud'a ghairullah. Jawabannya, penulis kitab Kashfu al-Irtiyab tadi adalah yang bernama Muhsin Amin al-Amili. Dia adalah seorang rafidi. Rafidi adalah satu di antara orang-orang yang disebut dengan termasuk Syiah Rafidhah. Khabis. Yang dikatakan apa? Khabis ini apa? Jelek. Ia doa ila syirik. Mengajak, menyeru kepada kesyirikan. Fahuwa maka dia ini yujiz membolehkan. Ayu doa gurullah membolehkan doa kepada selain Allah. Ini doa ibadah. Dan doaul masalah yang perkara tersebut khusus bagi Allah yang memiliki hak memberikan manfaat, menolak madarat, yang itu khusus bagi Allah. Orang ini penulis kitab tadi membolehkan meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada selain Allah. Wa yubihu bina al-kibab. Al-kibab jamak daripada kubah. Apa mana? Apa mana kibab? Pak Darwis. Apa mana kubah? Apa itu kubah? Kubah itu apa bedanya dengan Ka'bah? Hah? Ka'bah itu apa? Ka'bah adalah kiblat kita kaum muslimin. Kalau kubah yang dibangun di atas masjid bentuk separuh bola, parabola itu namanya apa? Kubah. Yang punyanya orang NU dan orang Muhammadiyah dan punyanya apa NKRI seperti apa masjid apa masjid Pancasila, masjid apa lagi, masjid Agung, masjid Akbar Surabaya semisalnya itu itu namanya kubah yang bulat itu loh. Kalau punya NU warna hijau, kalau Muhammadiyah warnanya apa, biru putih dan semisalnya. Dan ini dibangun di atas kibab, apa maksudnya di sini? Bukan kok di atas masjid. Kalau masalah itu masalah-masalah yang mungkin diperselisihkan oleh ahli ilm, boleh dan tidaknya dari kalangan ahlu sunnah, masalah kubah tadi. Tapi yang dimaksud di sini adalah kibab, kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan. Kuburnya siapa? Kuburannya orang terkhusus, yaitu orang-orang yang dianggapnya soleh atau wali. Itu maksud daripada pernyataannya Syaikh Muqbil, yuwa yubihu bina al-kibab. Mafhum? Ini yang disebut dengan al-kibab, ini alif lam lil ahad. Kubah-kubah yang khusus, yang dibangun di atas kuburan-kuburan yang dianggap kuburan yang berkeramat, atau kuburnya wali, atau kuburnya orang soleh, kemudian dengan dibangun tadi tujuannya adalah untuk mengagungkan si wali tadi. Dengan pengagungan ini mengantarkan kepada kesyirikan. Karena orang yang dikubur di kuburan tersebut yang dibangun di atasnya kubah-kubah tadi banyak menipu manusia, membuat fitnah sehingga banyak mereka yang datang ke sana dan meminta kepada yang dikubur tadi. Dengan demikian yud'a ghairullah. Dia diseru dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, perkara yang khusus itu khusus bagi Allah. Dan juga membolehkan membangun masjid alal kubur. Membangun masjid-masjid di atas kuburan. Dan tentunya bukan sekedar kuburannya seorang yang dikubur, tentunya adalah kuburannya para yang dianggapnya wali, bukan semua kuburan. Karena mereka tidak membangun masjid di atas semua kuburan, tapi masjid-masjid yang khusus, kuburan yang khusus. Nah, bukan semua kuburan diberikan keistimewaan dibangun masjid. Bukan kemudian kuburannya itu ditaruh dalam masjid, di bawah masjid gitu, bukan. Maksudnya apa? Kuburannya juga dinampakkan di dalam masjid itu. Ada kuburan yang dianggapnya kuburannya seorang wali, kemudian dimasukkanlah ke dalam masjid. Artinya apa? Masjid dibangun, dan kuburan tadi berada di dalam masjid. Kadang di belakang, bagian bagian depan, maksudnya arah barat, kalau bagian kita ini, dari timurnya Ka'bah, kadang juga di belakangnya orang Mesir, tapi masih dalam masjid. Seperti yang ada cerita di Lamongan, di kota Lamongan, kuburan siapa itu? Kemudian sebagian cerita katanya kuburannya itu sebelah kanan, tapi dalam masjid. Ya, nah itu. Dan ini banyak. Dan inilah yang dibolehkan oleh Muhsin Amin Al-Amili tadi, pemilik kitab Kasful Irtiyab An Atba'i Muhammad bin Abdul Wahab. Berarti kan, jadi musuh-musuh beliau ini rata-rata, mayoritas adalah dari kalangan penggandrung kuburan. Nah, itu. Jadi di mana ada penggandrung kuburan, maka dia, ya kan, mau gak mau, tahu atau belum tahu, terjadi atau belum terjadi, maka dia termasuk akan menjadi musuhnya beliau. Maka dikatakan, wawa adun ladudun li ahli sunnah. Musuh yang paling apa? Apa? Apa ladud? Musuh yang paling sengit terhadap ahli sunnah. Muhsin Amin Al-Amili ini musuh yang paling sengit terhadap ahli sunnah secara umum, dan musuh yang terkhusus terhadap Syekh Muhammad Abdul Wahab, dan terkhusus terhadap doa'at sunnah. Doa'at para da'i yang mengajak kepada sunnah, dialah musuhnya. Ini Muhsin Amin Al-Amili. Amalallahu bima yastahik. Semoga Allah memuamalai, membalas dia dengan apa yang berhak bagi dia. Wa minal mu'assaf annahu yuba'u bi ardina. Kata beliau Syamukbil, yang sangat menyedihkan, bahwasanya kitab tersebut, annahu kembali kepada kitab, damirhu ini kembali kepada kitab, kasful irtiyab, ternyata dijual di negeri kami, kata beliau, di Yaman, terkhusus di Sokda. Karena Sokda termasuk apa? Termasuk pertama kali bercokol dari situ, Syiah dari abad sekitar ketiga, 280-an, Syiah masuk ke Yaman. Perhatikan, Ahmad, perhatikan sini, dekat sini, Ahmad, Muhammad, semuanya. Ah, dekat sini. Baik. Amma bin Najd, adapun di Najd, di Riyadh maksudnya, Najd itu kalau disebut dengan Najd, perhatikan, mananya Riyadh. Dan Najd itu sebagaimana telah kita lewati, makna bahasa dari Najd adalah apa? Tanah yang datarannya apa? Tinggi. Amma bin Najd fa'atakidu innahum atau anna innahum la yatrakunahu. Adapun di Najd, di Riyadh sana, maka aku meyakini sungguh ahlu Najd, innahum, yakni mereka yang ada di Najd, ahlu Najd penduduk sana, enggak akan membiarkan. La yatrakunahu, tidak membiarkan kitab tersebut dijual di sana. Kitab-kitab Kasful Irtiyab An Atba'i Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa kok mereka tidak membiarkan kita tadi dijual di sana? Li'anna ubaqiya hunaka man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Karena di sana masih ada tersisa dari manusia-manusia yang mereka itu melaksanakan, memerintah kebaikan, melarang dari kemungkaran. Yang disebut dengan rijalul hasbah atau alul hasbah. Rijalul hasbah itu adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah, yang mereka itu tugasnya adalah apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar, disebut dengan para mutawiin kalau di Saudi Arabia. Kalau baladiyah itu seperti di negeri kita ini apa? Satpol PP. Di sana juga ada. Sebentar salah parkir, berhenti dibawa ke bawa mobil entah kemana nanti. Baru yang punyanya nyari. Perhatikan ya, wah, inilah keistimewaan negeri Saudi Arabia. Kitab-kitab yang mengajak kepada kesyirikan tidak boleh dijual. Kalau orang mau menjual, pasti sembunyi-sembunyi. Tapi kalau negeri yang seperti negeri kita ini, Indonesia ini, ya kan, kitab mengajak kepada kesyirikan apapun, bahkan pabrik Tuhan pun diberikan legalitas. Maka beda. Tapi walaupun demikian, orang-orang sufi dia bilang apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun Ghafur, untuk apa? Negeri Indonesia sebagaimana alirannya Roma Irama. Nah, itu aliran Sirat Jandangdut. Nah, ini diantaranya seperti itu. Jadi kalau ada kemungkaran, mereka itu sembunyi-sembunyi, enggak terang-terangan sebagaimana kemungkaran syirik ini. Dan ini enggak ada di negeri kecuali negeri Saudi Arabia. Di seluruh dunia. Enggak ada. Tidak ada di seluruh di permukaan bumi ini yang memberikan komitmen seperti itu, kecuali di negeri Saudi Arabia, dikatakan biladut tauhid. Seburuk apapun ada yang keburukan di sana, tapi walaupun demikian masih terbaik. Kenapa? Karena mereka sembunyi-sembunyi. Seperti tarulah mereka meninggalkan sholat jamaah atau tidak sholat, tapi tidak berani terang-terangan. Kalau di negeri kita ini, ya kan, yang mau pergi sholat malah malu. Yang tidak sholat malah terang-terangan merasa gagah perkasa. Orang enggak puasa di negeri kita ini, mana ada punya kemaluan? Enggak ada kemaluan bagi mereka. Ngerokok di mana-mana. Ini kan enggak ada punya kemaluan. Ibaratnya bukan manusia lagi, bangkai keluyuran. Perhatikan di sana, hal-hal tersebut perkara yang sangat asing kalau diukur dengan ukuran seluruh dunia. Wa ilallahil mustaka. Dan kita mengadu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari kalangan para harokiyun, ya kan, marahnya muntap muncak terhadap negara tauhid di saat mereka punya kesempatan. Ya kan? Seperti ketika para masyayikh Ahlussunnah membolehkan suluh damai antara apa? Secara politik antara Saudi dengan negara mana? Israel. Israel. Ya. Nah, seperti itu. Seperti membolehkan meminta bantuan terhadap pemerintah apa, tentara-tentara kufar Amerika dan kawan dan sekutunya dalam rangka menghadang serangan Saddam dan kawan-kawannya. Nah, ini dicari-cari kelemahannya. Tetapi mereka secara fakta dan dalil mereka di atas kebenarannya. Ini apa? Ahlussunnah, Syaikh bin Baz dan kawan-kawan secara fakta dan dalil mereka adalah di atas kebenaran. Kalau dibiarkan, ya udah. Hangus negara tauhid. Dan mereka sangat iri, dengki. Fa mu'alliful kitab rafidiyun khabithun. Penulis kitab Kasfur Irtiyab An Atba'i Muhammad bin Abdul Wahab adalah Rafidi Khabis. Seorang dari kalangan Syiah Rafidah yang khabis, yang busuk. Ya du'ulal kufur. Mengajak kepada kekufuran. Walilhad dan kenifakan. Perhatikan. Orang-orang sufi yang gulu dalam tasawuf, yang mereka punya keyakinan haddatsani qalbi an rabbi, ini adalah dikatakan munafik mulhid. Yang mengajak kepada kekufuran termasuk munafik mulhid. Wa ila tamassu bi atribatil mauta. Jadi penulis kitab tadi Muhsin Amin Al-Amili tadi juga mengajak manusia tamassuh apa? Apa tamassuh itu? Mengusap-ngusap apa? Atriba. Atriba itu turab, apa turab itu? Turba, atriba, apa itu? Kuburannya, atriba, tanah yang dibikin untuk menggundukkan kuburan itu loh. Itu di usap-usap, dipeluk-peluk. Jadi ini perkara yang tidak asing di mana-mana, di Mesir, di Lebanon, di Pakistan, di Indonesia, di Malaysia, ya kan? Bahkan di Iran. Hal tersebut termasuk ayat apa yang didakwakan oleh Muhsin Amin Al-Amili ini. Wa min ajibi amrihi anna yuridu ayusahihah hadis Atiyah Al-Awfi wa min jara majra Atiyah Al-Awfi. Wa min ajibi amri, dan perkara yang mengherankan dari orang ini. Dia ini menginginkan untuk mensahihkan hadisnya Atiyah Al-Awfi. Dan hadis orang-orang yang seperingkat Al-Atiyah Al-Awfi ini dari sisi kedudukan dalam seorang rawi, apakah diambil atau tidak diambil riwayatnya, diterima atau tidak. Orang-orang yang sekedudukan Atiyah ini juga inginnya disahihkan hadisnya. Wa yuridu ayudha'ifa hadis Sufyan al-Tsauri, dan dia menginginkan untuk melemahkan hadisnya Sufyan al-Tsauri. Hadisnya Waqi bin Jarrah. Wa hadza min dalal Rafidhah wa min talbisi. Ini termasuk kesesatan Rafidhah. Dan termasuk talbisnya mereka, termasuk apa? Pengkaburan yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Seolah-olah dia mempunyai kemampuan dalam melemahkan dan mensahihkan hadis. Tapi yang dibikin adalah sebaliknya. Jahat, ada yang sahih mau dilemahkan, ada yang lemah mau disahihkan. Sebagaimana kelakuannya lalu beda. Rizki, ayo. Perhatikan. Sebagai kelakuannya lalu beda seperti Zaid Al-Kawthari dan yang lainnya. Dan ini banyak apa keturunannya. Banyak ternak yang seperti itu banyak. Peternakan-peternakan seperti ini banyak. Di mana-mana di negeri kita juga banyak. Orang-orang yang memiliki sok pinter dalam hal seperti ini. Sebagaimana yang sekarang masyhur dari orang yang namanya siapa? Abdus Samad. Ya. Hah? Abdus Samad. Nah itu. Nah, kil. Baru lunggu ngantuk. Kil. Ngiler. Ngiler. Hah? Ngeredes itu. Kudul aku. Gua tisu, gua tisu. Perhatikan itu. Dimanapun mereka orang-orang yang benci dengan dakwanya Syekh Muhammad Abdul Wahhab, dakwanya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, ya kan? Maka pada waktu yang sama mereka harus gandrung dengan kuburan. Nah, itulah. Itu sudah ciri khusus. Antum di mana saja menjumpai orang yang benci dengan Ibnu Taimiyah, mayoritas harus gandrung dan toleransi dengan kesyirikan. Dimana-mana antum menjumpai seorang itu benci dengan Syekh bin Bas, benci dengan Syekh Saleh Fauzan, dengan Syekh Mukbil, dengan Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Sina, maka dia, ya kan, kalau enggak kuburin, ya, dari kalangan apa, haroki dan, apa, penggandrung, pemberontakan. Mas itu sudah ciri khusus. Paham? Kalau antum melihat seorang itu udah benci dengan Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, Mutaimin, dan yang semisalnya, maka pada yang sama, maka kalau enggak kuburin, ya nanti apa, dari kalangan apa? Ikhwan Muslimin, dari kalangan apa? Harakiyun, dan dari kalangan apa? Para pemberontak. Itu sudah matematika. Antum tahu? Matematika. Ya, otomatis. Otomatis itu sudah. Ini kita kebanyakan seperti itu. Itu dari kalangan orang-orang yang bodoh. Satu dua orang saja. Sedikit. Tapi mayoritas seperti itu. Kenapa? Dan kalau orang itu sudah bencinya setengah mati dengan perkara yang hak, maka ujungnya seperti itu. Dolal, sebagaimana kenyataannya Afi Putin. Bencinya enggak ketulungan terhadap Syahya, akhirnya apa? Membikin kebohongan. Enggak bisa tidak kecuali harus bohong. Nah, walaupun kita namai jujur dengan jujurnya apa model iblis dan Firaun. Nah, itu. Kenapa? Karena keterlaluan. Keterlaluan membela hizbiyahnya, akhirnya apa? Batil pun menjadi benar, benar menjadi batil. Nah, kawannya menjadi lawan, lawan menjadi kawan. Ini semuanya terbalik. Nah itu. Perhatikan itu. Dan ini sudah terjadi contoh di mana-mana. Benci terhadap orang yang mengingkari masalah dakwah televisi. Usulnya apa? Dakwah menggunakan drabin. Drabin agama. Drabin syar'i menurut Pak Kandar. Nah itu. Makanya hati-hati. Perkara hak dibenci. Dongkol karena disuarakan kebenaran tadi, batil diperingatkan, akhirnya apa? Nah, dibalas langsung oleh Allah SWT di muka bumi ini sebelum meninggal. Ya, dibongkar di muka umum. Dilihat kayak baliho. Nah, tentang apa? Kerusakannya. Nah, itu. Tengah-tengah itu. Itu masih di dunia. Gimana nanti kalau dari akhirat? Disegerakan oleh Allah. Ya kan? Sebagai apa? Sebagai bentuk supaya orang yang sebenarnya semakin yakin di atas kebenaran. Dan orang yang bingung semakin apa? Orang yang bingung dan orang yang semakin taklid semakin apa? Semakin buta. Matanya melek, hatinya buta. Nah itu. Makanya hati-hati perkara hak jangan ditolak, jangan dilawan. Kalau dibalas langsung oleh Allah namanya Fatihah. Dibentangkan keburukannya oleh Allah di muka bumi. Ya kan? Akhirnya apa? Seperti itu semua kejahatan dilakukan demi apa? Demi memuaskan keinginannya. Demi kepuasan. Maka itu hati-hati, jangan enteng-enteng. Soal yang pertanyaan ke-12. Ba'adun nas yattahimuna du'at ilallah ga'annahum wahabiyun. Wa'ulan nas ba'aduhum la yusalli wa yartakibu. Ba'adul mungkarat fama nasihatukum lahum. Fama nasihatukum lahum. Pertanyaan ke-12. Sebagian manusia menuduh para da'i ilallah bahwasanya mereka adalah wahabiyun. Umar. Ya, sana, pinggir sana, pinggir sini, pinggir sana. Saja. Main bola di sini. Mana bolanya? Enggak ada bola, enggak boleh sama lagi. Kakinya dibur-burukan enggak ada bolanya. Baik. Jadi sebagian manusia menuduh para duat Allah Ta'ala bahwasanya mereka adalah wahabiyun. Sebagian mereka tidak sholat dan menerjang sebagian perkara yang mungkar, maka apa nasihat engkau ya Syekh untuk mereka? Tengok, sholat jadi tidak, tapi apa? Para doa dikatakan apa? Wahabiyun. Nah ini. Kadang jamaah saja tidak. Sholat tapi kadang-kadang apa? Kalau asar itu menunggu matahari sudah merah. Kalau subuh sholatnya apa? Sudah matahari mau terbit. Ya kan? Kayak ginjing sewok. Tau ginjing sewok? Tau ginjing? Kecapung minum kalau orang lain bilang. Kalau orang sugihan bilang. Ginjing cebok. Air katanya cebok. Nah itu perhatikan. Salat saja tidak. Tapi menuduh para duat bahwasanya mereka adalah para wahabiyun. Jawabannya Allah dan sahuhum ittaqullah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya, kunasihatkan kepada mereka. Yang kunasihatkan kepada mereka supaya mereka bertakwa kepada Allah. Takut kepada Allah. Yang maksud dan yang tinggi. Fa'inna Allah azza wa jalla yakul ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Maka sunnya Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wa qulu qawlan sadidah. Bertakwalah kepada Allah kalian semuanya dan berkatalah dengan perkataan yang sadid, yang lurus, yang jujur. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang maha suci berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladai raqibun atid. Ma yalfidhu. Tidaklah yang terucap dari suatu perkataan, melainkan di sisinya, di sisi tadi, ucapan tadi, ada raqib dan atid yang mencatat. Jadi, ma yalfidhu min qawlin, tidaklah yang terucap dari suatu perkataan, atau yang keluar dari suatu perkataan, melainkan di sisinya ada tukang catat, raqib dan atid. Wa akhbar Nabi SAW, dan Allah Nabi SAW memberitakan, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seorang hamba sungguh dia berkata dengan suatu kalimat yang termasuk kalimat yang Allah ridhai, la yulqi laha balan, dia tidak memiliki perhatian terhadap apa yang dia katakan. La yulqi laha balan. Ucapan yang dia ucapkan tadi, ucapan termasuk apa yang Allah ridhoi, tapi dia tidak memperhitungkan dengan kebaikan sebesar apa yang harus didapatkan. Ternyata apa? Allah mengangkatnya. Allah mengangkat dia dengan kalimat tadi dengan tingkatan yang banyak tingkatan, beberapa tingkatan. Darajatin mutlak di sini nakirah, sungguh sangat banyak derajat yang dia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan dia mengucapkan suatu kalimat yang kalimat tadi termasuk dari apa yang Allah ridhai. Dan dia tidak merasa kalau kalimat tadi akan menjadikan derajatnya tinggi. Tapi kalimat yang bagus, kalimat yang Allah ridhai. Dengan kalimat tersebut maka Allah mengangkat dirinya dengan derajat yang banyak, yang tinggi. Wa innal abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillah la yulkila falan yahwi biha fi jahannam. Dan sungguh seorang hamba dia berkata dengan suatu kalimat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang Allah murkai dari kalimat tersebut, dia tidak memperhitungkan, dianggapnya remeh kalimat tadi. Nah, ternyata apa? Yahwi biha. Yahwi. Hawa yahwa selera. Hawa yahwi terperosok ke bawah. Ke jahanam, dalam jahanam. Berarti jahanam itu di bawah. Hawa yahwi. Beda dengan hawa yahwa. Hawiya yahwi. Hawiya apa? Hawa ya yahwi. Maksudnya apa? Terpusat ke bawah. Yahwa selera. Ha. Kepengen mendapatkannya. Itu namanya yahwa. Maka dengan kalimat yang termasuk kemurkaan Allah tadi, dia enggak memperhitungkan kalimat tadi dianggapnya enteng. Ternyata apa? Mengantarkan dirinya jauh ke bawah sana, terperosok ke dalam jahanam. Maka kalau itu perhatikan, orang awam dia salat pun tidak, malah mengata-ngatai para duat ilallah, dikatakan apa? Duat wahabiyah. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah untuk memburuk-burukkan seorang dai tersebut. Itu namanya apa? Menyebar opini buruk, opini jahat terhadap orang yang menyuarakan kebenaran. Dan ini banyak dari kalangan manusia, enggak terasa kenapa? Karena kadang karena dia sama sesama satu organisasi, sama-sama satu kelompok, sama-sama partai atau satu keluarga. Kadang dia serasa tidak, tapi ikut komentar. Mabum, ikut komen. Mabum, mabur salah. Nah itu. Ngaji enggak? Ikut ngaji sudah bertahun-tahun, berkawan dengan orang ngaji, jenggotnya gundul terus tanpa udur. Tapi ketika ada kepentingan untuk menerkam seorang dai, paling pertama, paling baris depan. Nah ini, ngomong semaunya. Nah itu. Belajar paling males ketika ada kesempatan dalam urusan perkara yang kepentingan keluarga atau kawannya, yang paling depan paling semangat. Nah itu. Sebenarnya tadi yang telah diceritakan, salat saja tidak, tapi mengata-ngatai para duat, katanya apa? Wahabiyun. Lebih-lebih lagi ya, sudah enggak salat, lagi-lagi menerjang sebagian perkara yang mungkar. Maka kalau itu perhatikan, kalimat yang dia ucapkan, kadang dia enggak memperhitungkan kalau kalimat ini buruk. Ternyata apa? Yahwi biha ila jahannam. Yahwi biha. Merosok-merosok ke dalam jahannam, ke bawah. Sana. Wajib alaihim, maka wajib atas mereka. Ayat taqullah subhanahu wa ta'ala wa iyahzaru minatalbis ala al-islam. Maka yang wajib atas mereka, supaya mereka bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah yang maha suci dan maha tinggi. Dan supaya mereka itu yahzar, berhati-hati dari pembuatan talbis, pengkaburan atas Islam. Kalau para duat diopinikan buruk, maka dakwah yang dibawa walaupun benar ditolak oleh kaum muslimin. Mampu? Nah, jadi apa? Ujungnya apa? Membuat pengkaburan terhadap Islam. Sementara yang kita ingkari kesyirikan, kekufuran. Nanti ujungnya apa? Takfiri. Takfiri. Nah, membawakan dakwahnya ISIS. Dan semisalnya. Siapa dia orang yang ngomong seperti ini? Orang yang sok mendakwakan apa? Dakwah tauhid. Seperti, ya kan, Iwan Blimbing dan Abdul Razak dari Tuban yang tinggal di Dumpring hari ini. Nah itu. Terus sebutkan, semoga saja mereka mendengarkan tetangga-tetangga kita ini. Nah itu perhatikan. Yang sekarang Iwan ini, ya kan, sok kadang mendakwakan apa? Mengatakan kita tahawiyah, preketek. Guaya muan, Wan. Baik. Nah itu. Fa'inalladhi yasuddu anil islam yata'addu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sayang yang dia ini membendung dari Islam, maka Allah mengancamnya. Tengok, perhatikan. Banyaklah di Mekah sunya orang yang membendung dari Islam. Allah mengancamnya. Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi mengancam dia. Kenapa kamu membendung? Kenapa? Karena memburuk-burukkan para da'i yang mengejak kepada al-Islam. Kita ngomongan demokrasi kubur. Langsung. Bungung kepalanya. Pih caranya menghadapi. Padahal memang kubur. Kenapa? Karena menurut keyakinan demokrasi, entah bikinan mana dan mana kita enggak tahu siapa yang membuat demokrasi ini, yang jelas orang itu bebas berkeyakinan, bebas berakidah. Bebas berpikir. Walaupun yang sekarang ini yang menyuarakan adalah orang Islam ataupun non-Islam, ini adalah hukum asalnya. Kufur. Syirik. Maka Samuel mengatakan, doa itu demokratia ya doa la syirik. Dalam kitabnya, Gharul Asyritah, di awal kitab. Para doa yang menyuruh kepada demokrasi adalah menyuruh kepada kesyirikan. Apam? Ini kita bulan-bulan puasa. Kenapa? Karena juga pada bulan-bulan ini banyak orang yang melancarkan kampanye untuk mendukung kekufuran tadi. Kesyirikan tadi dengan nama apa? Nama kemaslahatan dan yang semisalnya. Ghibah saja enggak boleh, tapi menyuruh kufur, enak saja. Di bulan Ramadan. Alladzi yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulai ka fi dhalalim ba'id. Orang-orang yang mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan membendung dari jalan Allah dan mencari kebengkokan dalam hal tersebut supaya agama ini jadi bengkok, diarahkan pada jalan yang mereka itu adalah dalam kesesatan yang sangat jauh. Fadha sya'nu man arada an yad'u ila al-ilmi haraf. Fadha sya'nu man arada an yad'u ila al-ilmi haraf. Maka inilah keberadaan orang yang menginginkan untuk menyeru kepada kesesatan, kepenyelewengan. Waliyalamu annahum la yadurruna da'wata syai'a. Dan supaya mereka tahu bahwasanya mereka itu enggak akan membahayakan dakwah sedikit pun. Wa innama dananya saja. Ya durruna anfusahum, dananya saja lah membahayakan diri mereka sendiri. Maka oleh itu perhatikan. Dikit-dikit ngomentari sepulan Wahabi, sepulan Takfiri, sepulan ini tanpa ilmu, ini yang berbahaya bukan kepada Allah tapi dirinya sendiri. Orang yang di atas kebenaran semakin yakin. Yahya ya, pokoknya ya, mbah piye ngono. Tak sambel iki sing kupingmu tak sono lombok. Baik. Perhatikan, wa inna ma yadurru anfusahum, hanya saja mereka itu memadaratkan dirinya mereka sendiri. Ya kan? Apa yang dijadikan korban? Mereka dia sendiri jadi korban. Fatama kufaru Quraisy wa qalu kama akhbara Allah anhum la tasma'u li hadzal Qur'ani wal ghaufi la'allakum taglibun. Fatama kufaru Quraisy, kufar Quraisy mereka bangkit. Dengan bangkit mereka berkata, sebabkan Allah kabarkan tentang mereka. Apa yang mereka katakan setelah mereka bangkit? La tasma'u li hadzal Qur'an. Janganlah kalian dengarkan Qur'an ini, bacaan ini yang dibawakan oleh Muhammad ini. Wal ghaufi. Dan kalian harus lalai dari apa yang dibacakan oleh Muhammad itu tentang Al-Qur'an. Enggak usah kamu gubris. La'allakum taglibun, supaya kalian menjadi orang-orang yang menang. Ini tengok. Ini namanya apa? Politik jahat. Ya kan? Kebenaran jangan didengar. Kalau kamu dengar, kamu akan katut. Biar kamu menang, gak katut. Iya, aja durungokno. Dan harapannya apa, men? Menang. Apa yang menang? Menang. Ya kan? Apanya yang menang? Mereka diancam oleh Allah dengan neraka. Kemenangan yang apa? Wadawatum hadihi rubbama takunu sahaban lintisari da'wati ahli sunnah. Da'watum hadihi. Apa dakwah mereka? Dakwah pembendungan. Dakwah pengganjelan. Dengan ucapan Wahabiyun, Wahabiyun, Takfirun, Takfiriyun. Rubama. Ada kalanya mereka membendung malah menjadi sebab tersebarnya dakwanya Ahlus Sunnah. Nah, antum lihat di mana saja. Kawan-kawan kita di Riau, di Bendung, semau-maunya mereka membendung, menggunakan apa aparat, menggunakan tangan-tangan besi, bahkan sampai, ya kan, anggota dewannya dan yang lainnya semua terus ikut terjun ikut membendung. Tapi semakin hari semakin menyebar. Dari hari pertama tahun 91 akhir, dalam masuk di bumi, bahkan batu sampai sekarang, tahun berapa ini? 2018, berapa tahun sudah? 27 tahun yang lalu, ya. Nah itu. 26 minimal. Nah itu sekarang semakin banyak. Jadi di Bendung semakin menyebar. Ya kan? Orang sufi dan yang lainnya semakin kebingungan. Aparat-aparat semuanya dipengaruhi supaya membubarkan dakwah tersebut. Dakwah ini kan katanya pengikutnya Santoso. Nah, dan semisalnya. Ya kan? Kaum muslimin semakin tahu. Ya kan? Sampai hari ini. Jadi seperti itu. Jadi dakwah di Bendung semakin apa? Semakin menyebar. Maka dikatakan rubba matakunu saban intisyariha da'wa ahli sunnah. Perhatikan. Kenapa? Karena para aparat, para penguasa dari kalangan kepolisian dan yang lainnya ketika mengecek langsung ke lapangan ternyata dijumpai bukan sebagaimana yang dibayangkan oleh orang-orang sufi, kuburiyah, dan yang semisalnya. Falamurgamu yakulul akhasail hafidhullah tazidur rajula mukhazzinan qatian lissalat mutanattinan murtasyian warubama yakunu zanian warubama yakunu murtagiban li jamil jaraim wa tasmu yakul wahabiyya wahabiyya. Maka permasalahannya sebagaimana yang dikatakan oleh saudara tadi yang bertanya, semoga Allah menjaganya, ya kan, apa itu dikatakan sama bil engkau mendapati seseorang itu mukhazin atau mukhazin. Mukhazin itu khusus orang Yaman yang paling terbanyak. Yang namanya qat. Tanaman qat itu kayak sawo depan masjid kita ini loh. Yang paling ujung itu, yang masih hijau-hijau itu, yang masih apa? Apa namanya? Pupuse. Apa sih ini bahasa Indonesia? Tunas itu apa? Be tunas santri ini. Apa? Pucuk ini. Hah? Ah, pucuk daun itu yang masih muda-muda itu. Kayak pucuk itu menyok kui, ya kan? Dan tanaman kot itu bukan seperti ubi enggak, seperti sawo ini tinggi-tinggi. Nah, itu dijual di pasar itu, itulah lebih banyak daripada jual sayur. Ya kan? Dan para sopir-sopir taksi dan yang lainnya dan para pemuda dan pemudi wedok-wedok tua enam tua kabeh bres, iku rata-rata mukhazin. Nek kene mentok lek kene kalau kene ya sini. Ya kan? Sopir biasanya nanti lo mampir masjid bawa satu kresek itu, plastik asoy itu, nanti dikasih air supaya awet hijau. Nanti di sini, mentol di sini, mukhazin, mentol di sini. Namanya mukhazin itu namanya. Nah, nanti kalau sudah habis raannya apa? Mungkin dikatakan apa namanya itu? Dadai apa sih? Ya sudah habis nanti baru dibuang nanti baru lagi. Itu satu hari minimal ada 50 ribu, 40 ribu kalau tuang ruang punya Indonesia. 30 ribu, wanita-wanita, ya kan? Nanti bentuknya jelek gitu. Banyak yang mereka itu duduk-duduk depan-depan toko begitu. Ya gitu, itu namanya mukhazin. Maka dikatakan kalau dapat seorang itu mukhazin, meninggalkan sholat. Ya. Baunya busuk, murtasi, penyuap. Murtasi ini penyuap. Ya kan? Rasi dan murtasi atau yang menerima suap, kadang penzina, kadang dia ini menerjang semua dosa-dosa semua kriminal, tapi engkau dengar dia berkata apa? Wahabiyah, wahabiyah. Nah itu, nah, seperti itu. Kita juga jumpai orang-orang di kampung-kampung kita ini, ya kan? Dikit-dikit apa? Gak punya adab, gak punya adab, gak punya adab. Masiku. Kadang salat aja enggak. Nah. Kadang telonone telono Amerika. Sak ndure dengkul. Paling dhuwur biasanya sampai dengkul. Nah, iku. Enggak punya adab, enggak punya akhlak, enggak punya adab. misalnya. Ya itu. Jamaah aja tidak. Jangan kan jamaah. Celana ini melepet kayak lepet. Ya kan? Ya kan? Dan enggak punya malu. Kenapa? Karena apa? Karena kemaluannya dipampang di muka umum. Enggak punya malu. Kalau punya malu, kemaluannya ditutupi dengan apa? Dengan pakaian yang menutupi, pakai sarung atau pakai baju yang panjang gitu. Enggak. Celananya celana Amerika. Levis. Kadang panjang sampai di bawah mata kaki, kadang tingginya apa? Di atas lutut. Kadang apa? Dahinya, karena banyak sujud, ngecap kayak dengkulis sapi. Tapi bilang apa? Gak punya adab. Ternyata apa? Ganti rentenir, lintah darat, nah, topengan. Ayo. Apa? Nanti kalau musim demokrasi, pesta demokrasi. Padahal kekufuran. Pesta babi, aib. Pesta kekufuran, enak. Baik. Fakul wahabiyah khairun minka. Wahabiyahnya, maka aku katakan, wahabiyah lebih baik daripada engkau. Ya, saya mengkbil. Fahumunasun yuhafidhuna ala salawatihim wa yu'adduna salata fi waktiha wala yakhtalisuna awal amalan muslimin wala yartakibuna maharramallah. Mereka Pak Wahabiyun itu yang kalian sebut Wahabiyun. Kita bukan mengakui bahwasanya kami ini Wahabi ya, kata saya mobil. Ini semua apa? Hikayatul hal. Nah, kalian yang sebut Wahabi itu adalah lebih daripada kalian. Orang-orang yang kalian komentari itu Wahabi adalah lebih daripada kalian. Mereka ini adalah orang-orang yang menjaga sholat. Menunaikan sholat pada waktunya. Ya kan? Tidak. Yakhtalis apa? Tidak membujuki, tidak menipu hartanya kaum muslimin, tidak menerjang apa yang Allah haramkan. Fakatsir minan nas ala hadhil hala wa yadunnuna anna sunnah tahulu bainahum wa bainas syahawatihim. Banyak dari manusia dalam keadaan seperti ini, mereka itu menganggap bahwasanya sunnah itu pada hakikatnya menurut mereka itu perasaan mereka sunnah itu menghalangi antara mereka dan antara syahwat-syahwat mereka. Sehingga ya kan, yang mengajak kepada sunnah diburuk-burukkan. Padahal sunnah ini pada dasarnya ya kan, mengajak kepada kebaikan. Tapi mereka punya perasaan kalau kita mengikuti orang-orang seperti itu, ya kan, bagaimana masa depan anak-anak kita? Itu yang sering disebut. Baik. Ayo, Pak. Adzan ya. Lah kok menengahi mau adzan ini? Baik, subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah.